بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. إخوتي الكرام رحمكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah yang kita telah sampai kepada perkataan para tabi'in. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan perkataan para tabi'ut tabi'in dan imam yang empat. Sekarang insyaallah taala kita telah sampai kepada perkataan Abdullah bin Ibn Al-Kawwa rahimahullah taala Al-Yashkuri, halaman 190. Qawlu Abdullah bin Al-Kawwa rahimahullah taala. Majadah, taqra. الحمد لله على الإسلام والسنة والعافية، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولحاضرين والحاضرات يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية، قول عبد الله ابن القواعي رحمه الله تعالى، ذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخ عن هشام بن سعيد قال قدم عبد الله بن القواعي على معاوية فقال لو أخبرني أخبرني عن أهل البصرة، قال يقاتلون معا ويدبرون شتى. قال فأخبرني عن أهل الكوفة فأخبرني عن أهل الكوفة، قال أنظر الناس في صغيرة وأوقعه في كبيرة، قال فأخبرني عن أهل المدينة، قال أحرص الناس على الفتنة وأعجزهم عنها، قال فأخبرني عن أهل مصر، قال لقمة آكل، قال فأخبرني عن أهل الجزيرة، قال كناسة بين مدينتين، قال فأخبرني عن أهل الموصل أهل الموصل، قال كل قلادة وليدة فيها من كل شيء خرزة، قال فأخبرني عن أهل الشام، قال جند أمير المؤمنين لا أقول فيهم شيئا، قال لا تقولن قال أطوع الناس لمخلوق وأحصاه لخالق، ولا يحسبون للسماء ساكنا. Berkata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, qawlu Abdillah bin Al-Kuwa'i rahimahullah ta'ala, perkataan Abdullah bin Al-Kuwa'i rahimahullah, asalnya dia adalah salah seorang daripada pemimpin kaum Khawarij, kemudian dia rujuk kembali kepada pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, menjadi salah seorang dari orang-orang terdekat dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabaraka taala anhu. Al-Hafidz dzakar Al-Hafidz Abu Al-Qasim bin Asakir rahimahullahu taala fi tarikh. Al-Hafidz Abu Al-Qasim bin Asakir rahimahullah menyebutkan dalam kitab tarikhnya, Ibn Asakir punya kitab ya yang berjudul Tarikh An Hisham bin Sa'd. Dari Hisham bin Sa'd qal, dia berkata, قدم عبد الله بن القواء على معاوية. Datang Abdullah bin Quwa' menuju Muawiyah, menemui Muawiyah. Ketika itu kaum muslimin terbagi menjadi ya beberapa bagian, sebagian di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagian di bawah kekuasaan Ali bin Abi Thalib, sebagian para pemberontak dari kaum Khawarij. yang mereka mendiami berbagai tempat, ada di Basrah dan tempat-tempat lainnya, di Kufah juga ada. Maka Abdullah bin Quwa menemui Muawiyah, pemimpin Syam, penguasa di negeri Syam, yang menjadi gubernur di Syam sejak masa Umar bin Khattab, 20 tahun menjabat sebagai gubernur dan 20 tahun menjabat sebagai khalifah, 40 tahun menjadi penguasa, penguasa yang begitu adilnya radhiyallahu anhu wardah. Faqala lahu akhbirni an ahli Basrah. Maka bertanyalah Muawiyah kepada Abdullah bin Quwa, beritahukan aku bagaimana sikap penduduk negeri Basrah, bagaimana orang-orang yang berada di negeri Basrah. Qala yuqatiluna ma'an wa yudabbiruna syatta. Orang-orang Basrah itu kalau berperang, mereka berperang bersama-sama, kemudian wa yudabbiruna syatta. Tetapi setelah mereka bersama-sama berperang, mereka pun berpencar, berpecah belah, lari tunggang langgang, tak tentu arah. Inilah kondisi orang-orang Basrah. Muawiyah meminta agar Abdullah bin Quwa menceritakan bagaimana kondisi ya penduduk-penduduk yang disebutkan ini. Bagaimana kondisi penduduk Basrah? Mereka kalau berperang bersama-sama, setelah itu mereka pun ya berlari masing-masing, ya tak tentu arah, berpecah belah. Qala yuqatiluna ma'an wa yudabbiruna syatta. Qala fa akhbirni an ahli Kufah. Kata Muawiyah, kalau begitu bagaimana pula kondisi penduduk negeri Kufah? Qala anzarun nasi fi saghiratin. Penduduk Kufah ini adalah orang yang paling sabar. Ya, yang paling sabar, berhati-hati dalam segala macam perkara-perkara yang kecil. Wa awqa'ahu fi kabirah. Tetapi mereka adalah orang yang paling tak sabar untuk tergelincir dalam perkara-perkara besar. Ini kondisi orang Kufah. Ya. Perkara-perkara kecil, mereka bertanya tentang darah nyamuk, apa hukum darah nyamuk? Ya. Bertanya kepada salah seorang sahabat, bagaimana hukum tentang darah nyamuk? Ya. Maka berkata sahabat tersebut, ya subhanallah, darah nyamuk kalian tanyakan, padahal dia perkara yang begitu sepilihnya. Darah cucu Rasulullah kalian tumpahkan. Inilah kondisi orang-orang Kufah. Ya. Dalam perkara-perkara kecil mereka wara', perkara-perkara besar tidak. Yang anda kata korupsi-korupsi kecil tak mau, yang besar mau. Begitulah kira-kira kondisi orang-orang Kufah. Membunuh nyamuk takut, membunuh cucu Rasulullah mereka lakukan. Ini kondisi kaum Kufah. Ya, di sanalah Ali meletakkan kekuasaannya. Ya, karena itulah dari mereka ini muncul kaum Khawarij dari Kufah ini. Dan merekalah hakikatnya yang menggiring kedatangan Husain bin Ali agar datang ke sana. Dan di tengah jalan, di tengah Karbala, mereka tinggalkan Husain, tak mereka tolong, sehingga akhirnya terbunuh. Mereka lah yang bersumpah akan membela Husain ketika sampai di Kufah. Tetapi ternyata mereka hinakan Husain bin Ali bin Abi Talib. Ya. Inilah kondisi kaum Kufah. Dan Abdullah bin Quwa menceritakan tentang mereka seperti apa adanya. Kemudian, ya, qala fa akhbirni an ahli Madinah. Beritahukan saya bagaimana tentang penduduk kota Madinah, yakni kala itu. Qala ahrasun nasi 'ala al-fitnah. Penduduk Madinah adalah orang yang paling senang dengan perkara-perkara fitnah. Ahrasun nasi 'ala al-fitnah. Mereka adalah orang yang paling senang mendatangi fitnah. Wa'ajazahum anha. Ketika telah datang fitnah ke negeri mereka, mereka tak sanggup menghadapinya. Mereka orang paling lemah. Sebagaimana terjadi ya ketika Yazid bin Muawiyah ya datang menyerang kota Madinah karena mereka enggan berbaiat. Ya. Ini menunjukkan ahli Madinah di kala itu paling senang untuk mendatangkan fitnah. Setelah fitnah datang, mereka paling lemah untuk menghadapinya. Qala fa akhbirni an ahli Misra. Wahai Abdullah, beritahukan saya bagaimana kondisi penduduk negeri Mesir. ya, negeri Mesir dahulu disebut dengan nama negeri Fustat. Karena setibanya negeri tersebut ditaklukkan, didirikan tenda-tenda yang banyak. Ya, maka disebut dengan nama negeri Fustat, negeri tenda-tenda. Karena ada pun penyebutan Mesir adalah merupakan penyebutan yang lama sejak masa Fir'aun. Ditaklukkan oleh para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di bawah pimpinan Amr bin As radhiyallahu tabarakatul anhu. Beritahukan saya bagaimana kondisi penduduk negeri Mesir. Qala luqmatu akilin. Penduduk negeri Mesir bagaikan luqmatu akilin. Ya, sesuap makanan siap dimakan, tak ada apa-apanya. Qala fa akhbirni an ahli jazirah. Kata Muawiyah, beritahukan saya bagaimana tentang penduduk negeri yang mendiami negeri jazirah. Qala kunna satun baina marinatain. Mereka tak ada apa-apanya. Mereka bagaikan tukang sapu di antara dua negeri, dua kota. Tak dianggap. Qala fa akhbirni an ahli Mosul. Beritahukan saya tentang penduduk negeri Mosul. Ini semua di daerah Irak. Qala qiladatun walidah. Ya, penduduk negeri ini ya bagaikan qiladah, rantai walidah yang dikalungkan pada yakni anak wanita. Fiha min kulli syai'in kharzah. Padanya ada segala macam bentuk, yakni permata-permata yang diikat menjadi rantai. Qala fa akhbirni an ahli Syam. Berkata Muawiyah, beritahukan saya tentang penduduk negeri Syam. Qala jundu amil mu'minin. Ya, karena Muawiyah menguasai Syam, maka dia pun berkata, wahai amil mu'minin, yang kau tanyakan adalah penduduk negerimu. Jundu amil mu'minin, mereka adalah tentara-tentara amil mu'minin. Ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan ini ditanyakan setelah Muawiyah menguasai kekhalifahan, setelah Husain menyerahkan kepadanya kekuasaan. Jundu amil mu'minin, la aqulu fihim syai'an. Wahai ya amir mukminin, engkau bertanya tentang negeri Syam, tentang penduduknya. Mereka adalah ya tentara-tentaramu dan aku tak berani memberikan komentar apapun tentang mereka. Qala la taqulan. Kata Muawiyah, hendaklah engkau jujur. Katakan saja tentang apa yang kau ketahui terhadap penduduk negeri Syam. Qala atwa'un nasi li makhluqin wa a'sahu li khaliqin. Penduduk negeri Syam adalah penduduk yang paling takut kepada makhluk, maksudnya kepada penguasanya. A'sahu li khaliqin, tapi paling bermaksiat menentang penciptanya. Karena negeri Syam tak pernah bergejolak, senantiasa tunduk taat patuh kepada penguasa dari zaman ke zaman. Maka jujur ungkapan Abdullah bin Kuwa, ya, mereka atwa'un nasi li makhluqin wa a'sahu li khaliqin. Begitu taat, paling patuh kepada makhluk, tapi paling menentang kepada pencipta, penguasa Allah Jalla wa'ala. Wala yahsabuna lissama'i sakinan. Ini yang paling penting. Wala yahsabuna lissama'i sakinan. Mereka menafikan adanya Tuhan di atas langit. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya telah terpatri dalam dada sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, Allah di atas langit. Itu wajhu syahid. Naam. Sekarang kita pindah kepada perkataan tabi'ut tabi'in. Sudah kita lewati banyak perkataan dari perkataan para nabi, kemudian perkataan Allah dalam Quran, perkataan Rasulullah dalam sunnah, perkataan para sahabat, perkataan tabi'in. Sekarang perkataan tabi'ut tabi'in. Agar kita paham perkara Allah di atas langit, perkara ijma' yang tak bisa terbantahkan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Naam. Iqra mutamahilan ya ustazana. Aqwal tabi'it tabi'ina jumlatan rahimahullahu ta'ala. Dzikru qawli Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Rawad Darimi wal Hakim wal Baihaqi wa ghairuhum bi as-sahih isnadin ila Ali ibn al-Hasan ibn al-Shaqiq qala sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul na'rifu rabbana بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية. نعم. وفي لفظ آخر قلت كيف نعرف ربنا qala fis sama'i sabi'ah 'ala al-'arsyhi wa la naqulu kama qalat al-jahmiyah qala ad-darimi hasmuka aqwalu tabi'i tabi'in. Inilah perkataan tabi'ut tabi'in. Siapa tabi'ut tabi'in? Mereka lah orang-orang yang pernah berjumpa dengan para tabi'in. Siapa tabi'in? Mereka lah orang-orang yang pernah berjumpa dengan para sahabat. Jadi tabi'ut tabi'in adalah orang yang pernah berjumpa dengan para tabi'in, yaitu mereka lah yang pernah berjumpa dan bersahabat dengan para sahabat Rasulullah. Ya, mereka masih dalam zaman keemasan Islam. Sebagaimana Nabi berikan bagi mereka rekomendasi, khairun nas qarni, sebaik-baik zaman dialah zamanku. Ya, thumman ladhina lahum, kemudian zaman setelahku, itu zaman para sahabat. Thumman ladhina lahum, kemudian zaman setelah mereka, zaman tabi'in. Ya, maka ikhwatul kiram, tabi'u tabi'in masih masuk dalam rentang zaman keemasan Islam. Ya, aqwalut tabi'ina jumlatan rahimahumullah, inilah sejumlah perkataan para ulama-ulama tabi'in. Dzakara dzikru qawli Abdullah al-Mubarak rahimahullah, inilah perkataan Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah tabaraka ta'ala, ulama tabi'ut tabi'in yang begitu masyhurnya, seorang mujahid, seorang ulama ahli hadis, ya, seorang ulama yang faqih dan banyak sekali keutamaannya, yang kaya raya, banyak berinfak dan seterusnya. Rawad Darimi wal Hakim wal Baihaqi wa ghairuhum bi ashahi isnad. Al-Imam Ad-Darimi, Imam Hakim, Al-Baihaqi dan lain-lainnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih. La Ali bin Hasan bin Syaqiq, yang disandarkan kepada Ali bin Hasan bin Syaqiq, qal, berkata Ali bin Hasan bin Syaqiq, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqulu, aku pernah mendengar Abdullah Mubarak berkata, na'rifu Rabbana, kami mengenal Tuhan kami, bi'annahu fawqa sab'i samawat, bahwa Tuhan kami di atas langit ketujuh. Alal arsy istawa, bersemayam di atas arasnya, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluk, tak bersatu dengan makhluk, tak menempel dengan makhluk, dia bukan di dalam makhluk dan makhluk bukan di dalam dia. Jadi Allah Jalla wa'ala tak pernah menyatu dengan alam, ya, apalagi masuk ke dalam alam yang begini kecilnya. Tabaraka ta'ala, mustahil, dialah Tuhan yang maha besar. Ya, dia tak akan mungkin selama-lamanya, ya, bersatu dengan makhluk sebagaimana ungkapan orang-orang sufi semisal Al-Hallaj Abul Husain, yang mengatakan dalam dirinya ada Tuhan, atau Ibn al-Arabi yang menyatakan semuanya adalah Tuhan yang dia lihat. Wala naqulu kama qalat al-Jahmiyah, dan kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan orang-orang Jahmiyah, bahwasanya tidak ada Tuhan di atas aras. Ini menunjukkan bahwasanya yang menyatakan Tuhan tidak ada di atas aras adalah kaum Jahmiyah, bukan kaum Salafus Saleh, bukan Nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in. Wa fi lafdhin akhar, dan dalam lafaz lainnya, qultu kaifa na'rifu Rabbana, berkata Ali bin Ahsan bin Syaqiq, ya, ketika bertanya kepada Abdullah Barak, bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Qala fis sama'i sabi'ah, di atas langit ketujuh. Ya, bukan di dalam langit, mustahil, karena Allah tak dapat diliputi oleh makhluk. Ya, wala yuhituna bihi ilma, makhluk tak dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak di hari kiamat pun kita tak dapat meliputi Allah Jalla wa'ala secara keseluruhan. Kita melihat wajah Allah, kita melihat Allah Jalla wa'ala, tapi tak mampu meliputi Allah dari segala sisi. Ya. Qala fis sama'i sabi'a ala 'arsyih, di atas langit ketujuh, di atas arasnya. wala naqulu kama qalat al-Jahmiyah, kami tak akan berani berkata-kata tentang Allah sebagaimana ungkapan kaum Jahmiyah. Naam. Qala ad-Darimi haddatsana al-Hasan, haddatsana al-Hasan ibn as-Sabbah al-Bazzar, haddatsana Ali ibn Hasan ibn Syaqiq an ibn al-Mubarak qala qila lahu kayfa na'rifu rabbana, qala bi annahu faqa as-sama'i sabi'ah 'ala al-'arsy ba'inun min khalqihi. Naam, hasbuk. Qala ad-Darimi, berkata Imam ad-Darimi rahimahullah tabaraka ta'ala, salah seorang ulama ahlul hadis yang punya musnad, namanya Musnad Ad-Darimi. Haddatsana Hasan bin Sabbah Al-Bazzar qala haddatsana Ali bin Hasan bin Syaqiq an Ibn al-Mubarak, ya, telah memberitakan kepada kami Hasan bin Sabbah Al-Bazzar, ya, berkata Ali bin Hasan bin Syaqiq menceritakan kepada kami dari Abdullah al-Mubarak qala, dia berkata qila lahu, pernah ditanyakan kepadanya kaifa na'rifu rabbana, bagaimana kami mengenal Tuhan kami? Qala bi annahu fawqa as-sama'i sab'ah 'ala al-'arsy, bahwasanya dia di atas langit ketujuh. Di atas langit yang ketujuh, di atas 'arsy-nya, ba'inun min khalqih, berpisah dari makhluknya. Naam. Qala al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi wa mimma yuhaqqiqu qawlu ibn al-Mubarak qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil jariyah aina Allah yamtahinu bidzalika imanuha falamma qalat fis sama'i qala atiqha fa innaha mu'minah wal atharu fi dhalik an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katsiratun wal hujaju mutadhahira walhamdulillahi ala dhalik. Thumma saqahat Darimi rahimahullahu ta'ala. Qala Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, berkata Imam Ad-Darimi, namanya Uthman bin Sa'id. Wa mimma yuhaqqiqu qawla ibn al-Mubarak qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil jariyah, di antara yang mengkuatkan perkataan Imam Abdullah Mubarak adalah perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika dia bertanya kepada budak kecil tersebut. Itu budak yang ditempeleng tuannya karena lalai menjaga kambing milik tuannya. Tuannya menyesal dan ingin memerdekakannya, maka dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi telah mengajarkan kepada kaum muslimin agar tidak membebaskan budak kecuali dalam keadaan dia telah beriman. Setibanya di hadapan Nabi, bertanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aynallah? Di manakah Allah?" Ya. Yamtahinu bidzalika imanaha. Nabi menguji iman budak tersebut. Falamma qalat fis sama, tatkala budak itu berkata di atas langit, qala a'tiqha, kata Nabi bebaskan dia, fa innaha mu'minah, karena sesungguhnya dia benar-benar beriman. Nabi benarkan berkata ini. Di atas langit katanya, Nabi benarkan. Nabi mengatakan dia beriman. Subhanallah. Ya, maka inilah perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tak dapat kita bantah dan haram kita bantah, haram kita tafsirkan dengan tafsiran-tafsiran lain. Maksud Nabi ini, maksud Nabi itu, apakah Nabi tak mampu dengan bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh bangsa Arab padahal dia merupakan afsahun nas, orang yang paling fasih? Mustahil. Kenapa Nabi tak pernah terangkan kepada umat bahwasanya bukan maknanya di atas, artinya Allah bersemayam tapi menguasai arasy? Tak mampukah Nabi menerangkan kepada umat? Subhanallah. Sementara tak boleh bagi Nabi menyembunyikan apapun syariat, dan tak boleh menunda-nunda penjelasan yang harus dijelaskan. Ya, itu kata para ulama, la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajah. Tak boleh Nabi menunda suatu informasi yang harus disampaikan, ya, pada waktu-waktu yang lain jika memang dibutuhkan pada saat itu. Subhanallah. Jadi Nabi katakan, bebaskan dia, sesungguhnya dia seorang perempuan mukminah. Wal atharu fi dzalika an Rasulillah katsirah. Dan adapun athar ataupun riwayat-riwayat lainnya dari Nabi yang semak dengan ini alangkah banyaknya. Bukan satu saja hadis. Kalaupun mereka yang orang-orang tak suka dengan hadis ini mengatakan hadis ini lemah, berpuluh-puluh hadis lainnya menguatkan hadis ini. Ya. Padahal dia terdapat dalam Sahih Muslim, wal hujaju mutadhahirah. dan hujjah tentang Allah di atas arasy, begitu banyaknya saling kuat mengkuatkan. Walhamdulillahi ala dzalik, segala puji bagi Allah dengan segala yang telah Dia limpahkan berupa hujjah-hujjah ini, membungkam orang-orang yang menyisihi para salafus salih, ya, yang mengatakan Allah tak layak dikatakan di atas, karena berarti dia bertempat, ya, di mana dia? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam, ya. Akhirnya tidak ada sama sekali Tuhan yang mereka sembah. Inilah perkataan siapa? Jahmiyah yang mengatakan tak ada Tuhan di atas. Subhanallah. Itu apa Nabi naik ke atas untuk Mi'raj kalau bukan berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Naam. Wa dhaqara ibn Khuzaimata an ibn al-Mubaraki annahu qala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman qad khiftu min qasrati ma ad'u ala al-Jahmiyah. فقال لا تخف فإنهم يزعمون أن يزعمون فإنهم يزعمون نعم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. وذكر ابن خزيمة عن المبارك الإمام ابن خزيمة رحمه الله من menyebutkan dari الإمام المبارك itu Abdullah المبارك أنه قال له رجل pernah seseorang laki-laki berkata kepada Abdullah Mubarak, ya Aba Abdurrahman, wahai Bapak Abdurrahman, qad khiftu min kathrati ma ad'u ala Jahmiyah, aku khawatir karena aku selalu mendoakan kejelekan bagi kaum Jahmiyah, khawatir karena banyak berulang-ulang aku doakan untuk mereka kejelekan kaum Jahmiyah yang menyatakan tidak ada Tuhan di atas arasy. Faqala la takhaf. Apa kata Abdul Mubarak? Tak usah takut, lakukan terus. Abdul Mubarak yang berkata, dan dia imam muslimin dalam hadis, doa terus, jangan takut. Fa innahum yaz'umuna anna ilahaka alladhi fis sama' laysa bi syai'. Karena mereka mengklaim Tuhanmu yang kau klaim di atas langit tak ada. Perkataan siapa? Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Naam. Wa sahha 'an Ibn al-Mubarak annahu qala inna lanastati'a an nahkiya inna lanastati'u an nahkiya kalam al-yahudi wan nasara wa la nastati'u an nahkiya kalam al-jahmiyah. Wa sahha 'an al-Mubarak annahu qala, dan telah terdapat riwayat yang sah Ibnu Mubarak pernah berkata, memperkuat orang-orang yang mendoakan bagi kaum Jahmiyah, inna lanastati'u an nuhkiya kalama al-yahudi wan nasara. Kita boleh, dibolehkan menceritakan perkataan kaum Yahudi, kaum Nasara. Wala nastati'u an nuhkiya kalama al-Jahmiyah, tak boleh sama sekali kita ucapkan, kita kritisi perkataan orang-orang Jahmiyah. Padahal kaum Yahudi dan Nasara pun kita boleh kritisi, boleh kita sebutkan. Kita harus diam terhadap perkataan Jahmiyah? Tidak, kita harus sebutkan. Sebagaimana kita bantah kaum Yahudi dan Nasara, Jahmiyah pun harus kita bantah. Ini maksudnya. Subhanallah. Maka jangan tanggung-tanggung kita bantah perkataan orang-orang Jahmiyah ini. Satu buku. Subhanallah. Dia hanya ngomong satu kali, satu majlis ngomong selesai. Satu buku kita baca. Subhanallah. Tapi belum sampai ya. Subhanallah. Naam. Qaulul Auza'i rahimahullahu ta'ala. Qala Abu Abdullah al-Hakim. Akhbarani Muhammad ibn Ali al-Jawhariyu bi-Ba'dada. Hadassana Ibrahimu ibn al-Haythamu. قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال سمعت الأوزاعية يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى جل ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة وهذا الأثر يدخل في حكاية مذهبه ومذهب التابعين فلذلك ذكرناه fil mawdi'ain. Qaulul Auza'i rahimahullah. Inilah perkataan Imam Al-Auza'i rahimahullah tabaraka ta'ala. Qala Abu Abdullah Al-Hakim, berkata Abu Abdullah Imam Al-Hakim Ibn Saburi, akhbarani Muhammad bin Ali Al-Jauhari, Muhammad bin Al-Jauhari memberitakan kepadaku di Baghdad, ketika aku berada di Baghdad. Qala hadatsani Ibrahim bin Haytham, berkata dia yakni Muhammad bin Al-Jauhari, Ibrahim bin Haytham menceritakan kepada kami. Qala hadatsana Muhammad bin Katsir Al-Masisi, Muhammad bin Katsir Al-Masisi menceritakan kepada kami. Qala, dia berkata, sami'tu al-Auza'i yaqulu, aku mendengar Imam Auza'i berkata, kunna, adalah kami, wattabi'un, dan kaum tabi'in, mutawafirun, ya, secara tawatur, berbondong-bondong, seluruhnya sepakat, naqulu, kami berkata, innallaha ta'ala jalla zikruh, sesungguhnya adalah Allah tabaraka ta'ala yang maha mulia, ya, senamanya ketika disebutkan, fauqa arsyih, dia itu di atas arasnya, wa nu'minu bima waradat bihi sunnah, dan kami beriman dengan keterangan yang dijelaskan oleh baginda Nabi kami dalam sunnah tentang Allah di atas arasy. Wa hadzal atharu yadkhulu fi hikayati madhhabihi wa madhhab at-tabi'in, dan atsar ini disebutkan, ya, ketika dia menyebutkan tentang mazhabnya dan mazhab kaum tabi'in. Ya, beginilah mereka, pendapat mereka. Falidzalika dzakarnahu fil mawdhi'ain, karena itulah kami ulangi menyebutkan dua kali, karena sebelumnya disebutkan. Naam. Qaulu Hammad bin Zaid rahimahullahu taala, qala al-imamul a'immati Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah haddatsana Ahmad bin Ibrahim qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala sami'tu Hammad bin Zaid yaqul al-Jahmiyatu innama yuhawiluna an yaqulu laysa fis samai syai'un. Qala Syekhul Islam wa hadzal ladzi kanat al-Jahmiyatu yuhawilunahu qad sarraha bihi al-mutaakhiruna minhum wa kana dhuhuru sunnati wa kasratul a'immati fi asriha ulaik yahulu bainahum wa baina at-tasrihi bihi falamma ba'uda al-ahdu wa khafiyatis sunnatu wanqaridatil a'immatu sarahat al-jahmiyatun nufatu bima kana salafuhum yuhawilunahu wa la yatamakkanuna min idharihi. Hasbuk. Qawlu Hammad ibn Zaid rahimahullah. Inilah perkataan Hammad bin Zaid rahimahullah. Ya. Qala imamul a'imma Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, berkata ulama'nya para ulama Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, haddathan Ahmad ibn Ibrahim qal, telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, dia berkata haddathana Sulaiman ibn Harbin, Sulaiman bin Harbin menceritakan kepada kami, qala sami'tu Hammad bin Zaidin yaqulu, berkata Sulaiman bin Harbin, aku pernah mendengar Hammad bin Zaid berkata, al-Jahmiyah innama yuhawiluna an yaqulu laysa fis sama'i syai'un. Orang-orang Jahmiyah mereka berupaya keras, ya, mempengaruhi manusia agar manusia mengatakan tak ada Tuhan di atas langit. Inilah kerja siapa? Kaum Jahmiyah. Jadi di mana Tuhan? Ya, pokoknya bukan di atas, bukan di bawah, bukan dekat dengan alam, jauh daripada alam. Di mana dia? Tak ada. Itu ujungnya tak ada. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa hadha alladhi kanat al-jahmiyatu yuhawilunahu qad sarraha bihi al-mutaakhirun minhum. Apa-apa yang disembunyikan oleh orang-orang Jahmiyah pendahulu, yang terdahulu mereka khawatir, mereka tak berani menyatakan, tapi orang-orang Jahmiyah yang datang belakangan terang-terang menyatakan demikian. Kenapa? Wa kana dhuhuru sunnati wa kathratul a'immati fi asri ulaika yahulu bainahum wa bainat tasrih bih, karena banyaknya para ulama di masa itu, Ya, banyaknya para a'immah, ya, yang berpegang dengan sunnah. Ketika kuatnya sunnah, mereka tak berani ngomong. Mereka berusaha, ya, sembunyikan pendapat mereka. Falamma ba'udal ahdu, tatkala semakin jauh masa daripada rentang kenabian, jauh daripada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman semakin jauh ke belakang sebagaimana kita hidup padanya sekarang ini. Wa khafiyati sunnah, ketika sunnah itu banyak tersembunyi. Wa anqaratil a'immah, para ulama-ulama banyak yang telah binasa. Sarrahatil Jahmiyah An-Nufatu, maka terang-teranganlah kaum Jahmiyah yang menafikan Allah di atas aras menyatakan pendapat mereka, tak lagi malu-malu. Bahkan dianggap dan diklaim inilah pendapat ahlu sunnah wal jamaah, qatibatan dari zaman ke zaman, padahal dia perkataan yang batil. Dianggap inilah perkataan ahlu sunnah, dianggap inilah yang mewakili akidah ahlu sunnah wal jamaah, padahal ini bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah, ini akidah Jahmiyah yang dahulu mereka sembunyikan, sekarang terang-terangan mereka katakan. Bima kana salafhum yuhawilunahu, ketika dahulu pendahulu mereka berupaya perlahan-lahan memasukkan paham ini, sekarang mereka terang-terangan menyatakannya dan banyak pengikutnya. Wala yatamakkanuna min idhari, ya, dahulu tak berani mereka tampakkan, sekarang mereka terang-terangan menampakkan karena sunnah menjadi lemah. Ulama-ulama begitu sedikit, ya. Wallahul musta'an. Naam. Qawlu Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu qala Mi'dan, sa'altu Sufyan ats-Tsauri an qawli ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum, qala 'ilmuhu dzakarahu Abu Amr. Abu Umar. Abu Umar. Qawlu Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, perkataan Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Qala Mi'danu, berkata Mi'dan, sa'altu Sufyan ats-Tsauri an qawli ta'ala, aku pernah bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini ulama al-hadis yang begitu terkenalnya, sehingga banyak orang Indonesia pakai nama Sufyan ats-Tsauri, terkenal. Inilah akidah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah yang harus kita tiru, akidah yang mengikuti akidah para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Aku bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri tafsir firman Allah yang berbunyi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia menyertai kalian di mana kalian berada. Qala ilmuhu, kata Sufyan, maksudnya ilmu Allah menyertai kita di manapun kita berada, bukan dengan zat-Nya. Karena Allah zat-Nya tak pernah dalam makhluk, tak pernah menyatu dengan makhluk, di atas, ya, seluruh makhluk. Dzakarahu Abu Umar. Naam. Qawlu Wahb bin Jarir rahimahullah ta'ala qala al-Asram haddatsana Abu Abdullah al-Ausi qala sami'tu Wahb bin Jarir yaqulu innama yuridul jahmiyata annahu laysa fis sama'i syai'un qala wa qultu li Sulaiman ibnu Harbin Ay syai'in kana Hammad bin Zaid yaqulu fil Jahmiyah wa qala kana yaqul innama yuriduna annahu laysa fis sama'i syai'un qala. Naam. Qawlu Wahb bin Jarir rahimahullah ta'ala, inilah perkataan Wahb bin Jarir rahimahullah. Qala al-Athram, berkata al-Athram, Imam Athram, haddatsana Abu Abdullah al-Ausi, telah meriwayatkan kepada kami Abu Abdullah al-Ausi, qala sami'tu Wahb bin Jarir yaqul, aku pernah mendengar Wahb bin Jarir berkata, innama yuridul Jahmiyah, sesungguhnya orang-orang Jahmiyah ingin, annahu laysa fis sama'i syai'un, untuk menyatakan tak ada Tuhan di atas langit, la ilaha illallah, padahal berpuluh ayat menunjukkan Allah di atas langit, berpuluh, bersemayam 7 tempat di atas, berpuluh. Amin teman fis sama, apakah kamu merasa aman dengan Tuhan yang di langit? Berapa banyak? Ya, wa huwal qahir fawqa ibadih, dia yang memperkasa di atas hamba-hambanya. Ta'rujul malaikatu ilaih. Ya. Banyak sekali, berpuluh. Tapi orang-orang Jahmiyah ingin agar Allah Subhanahu wa taala itu jangan dikatakan di atas langit. Jadi di mana? Tak ada. Qala wa qultu li Sulaiman bin Harbin ayu shay'in kana Hamad bin Zaid yaqulu fil Jahmiyah. Aku pernah bertanya kepada Sulaiman bin Harbin, ya, ayu shay'in kana Hamad bin Zaid yaqulu fil Jahmiyah? Apa ungkapan Hamad bin Zaid, ya, tentang kelompok Jahmiyah ini? Faqala. Maka dia berkata, kana yaqulu, berkata Hamad bin Zaid tentang kaum Jahmiyah, innama yuriduna annahu laysa fis sama'i syai'un. Mereka ingin mengatakan tak ada Tuhan di atas langit. Kita pindah kepada perkataan imam yang empat lewat tabi'ut tabi'in dan imam yang empat masih sebagian mereka yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya adalah tabi'ut tabi'in. Adapun Abu Hanifah dipersisihkan, sebagian mengatakan dia tabi'in, pernah berjumpa dengan salah seorang sahabat, sebagian mengatakan dia tabi'ut tabi'in. Kita akan pindah kepada perkataan imam yang empat. Tak cukup waktunya. InsyaAllah minggu akan datang. Dan tentunya ikhwatul kiram, mereka banyak sekali menyebutkan berbagai macam syubhat-syubhat. Ya, menggiring orang agar membenarkan apa yang mereka inginkan. Ya. Bagaimana Ustaz menepis syubhat sebagian mereka yang menolak Allah di atas langit? Ya, karena mereka mendatangkan alasan-alasan, di antaranya, ya, dalam surah As-Saffat, wa inni dhahibun ila rabbi sayahdini. Sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku, Tuhanku akan menunjukiku. Ini perkataan Ibrahim, ya. Kata mereka saat itu Ibrahim menemui Tuhannya di Palestina. Kemudian kapan Nabi Ibrahim menemui Tuhannya di Palestina? Tak ada. Dari mana riwayatnya? Kalau kita berhujah harus dengan riwayat yang sahih. Tak ada. Ya. Yang kita ketahui bahwasanya Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Musa di Gunung Tur Sina. Dan makna berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala langsung benar-benar berbicara, bukanlah maknanya Allah Jalla wa ala masuk ke dalam alam. Mustahil. Ya. Begitu kecilnya alam ini bagaimana mungkin bagi Allah Jalla wa ala, was-samawati matwiyatun bi yamini, langit saja digulungnya dengan tangan kanannya, wal ardu qabdatuhu jami'an. Ya, pada hari kiamat semua bumi dalam genggaman tangannya. Ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berkata-kata kepada Musa, wajib kita imani. Karena Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan berkata-kata Allah dengan Musa, ya. Kita benarkan, adapun bagaimana Allah berkata-kata, wallahu alam. Jangan tanyakan bagaimana, yang jelas kita imani Allah berkata-kata. Kenapa? Karena dia yang menyatakan demikian. Ya. Jangan tanyakan bagaimana, karena Nabi tak pernah tanyakan, ya Allah bagaimana engkau berkata-kata kepada Musa? Tak pernah. Yang jelas Musa mendengar perkataan Allah, innani anallah. Ya. Banyak syubhat-syubhatnya, banyak sekali. Ya. Yang jelas berapa banyak kita jelaskan ayat-ayat, kita jelaskan hadis-hadis, perkataan para sahabat yang begini banyak takkan mungkin dapat hilang hanya dengan satu dua syubhat yang tak jelas. Ya. Yang paling banyak mereka berpatokan dengan ayat-ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia menyertakan bersama menyertai kalian dimanapun kalian berada. Kalau di atas aras, di sini katakan menyertai kalian. Kita katakan ini menyertai kalian tak harus dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ilmunya. Subhanallah, ya. Dan itu boleh saja dalam perkataan kita sehari-hari, ya. Jangan khawatir, anda bersama antum terus saja. Apakah kita dengan dia? Tidak. Jangan takut, anda di belakang antum selalu, bersama antum selalu. Kerjakan tugas tersebut. Siap, Ustaz. Boleh? Saya menempel dengan dia? Tidak. Mana anda pantau dia terus, terus seterusnya, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, kami lebih dekat kepada mereka, wa nahnu aqrabu ilaihi, kepadanya, min hablil warid, daripada urat nadi mereka. kita katakan bahwasanya makna nahnu di sini adalah para malaikat-malaikat yang akan mencabut nyawa orang mukmin yang begitu dekat dengan mereka, lebih dekat daripada urnadi mereka sendiri. Ya, karena apa? Karena keterangan ayat yang menyatakan demikian, siyakul ayat, ya, susunan ayat menyatakan demikian. Itu subat-subat mereka. Ya. Maka tak mungkin subat-subat seperti ini menghilangkan yang muhkam, yang jelas. Perkataan Allah, perkataan nabinya, ya, perbuatan nabi mengangkat tangannya ke atas dan seterusnya. Dapat hilang dengan subat yang kecil-kecil seperti ini? Mustahil. Ya, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Ya. Dan dia menyatakan di mana pun berada, bukan dengan zatnya tabaraka taala. Tadi kita telah sebutkan perkataan Sufyan Tsauri, ilmunya menyertai mereka, bukan dengan zatnya. Bagaimana mungkin? Tak masuk akal. Allah yang Maha Besar, subhanallah, dapat masuk dalam makhluk yang begini kecil. Allah di atas makhluknya selama-lamanya. Baik Ustaz, kalau begitu bagaimana tafsiran waja'a rabbuka wal malaku, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf? Kita katakan, iya, kita imani Allah datang. Tapi jangan pernah tanyakan bagaimana datang. Dan jangan pernah beranggapan dia menyatu dengan makhluk, makhluk menyatu dengannya. Jangan. Bagaimana dia? Jangan tanyakan bagaimana datangnya Allah SWT. Kita imani. Yang jelas, pasti kedatangannya tak sama dengan kedatangan makhluk. Ya, kenapa? Karena dia mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.